Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersua pada kesempatan kali ini kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang tertindas dan lain-lain. Dan kita masih bersama hadis yang cukup mencengangkan, hadis Abu Hurairah, hadis yang menunjukkan kemahakuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena menakjubkannya sebuah kejadian itu pesan besar tentang kekuasaan penciptanya, tentang kekuasaan pencipta, tentang kehebatan penciptanya. Bukankah manusia ketika melihat sebuah produk yang bagus di pasaran, mereka langsung mencari tahu siapa yang buat ini? Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi di kehidupan? Apa keajaiban yang ada di hadis ini? Semua menunjukkan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa dan mampu atas segala sesuatu. Dan ini penting khususnya dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah. Di saat gak ada yang bisa bantu kita, perlu kita ketahui bahwa Allah Maha berkuasa. Dan Allah akan bantu kita, bahkan telah bantu kita tapi kita tidak sadari itu karena kebodohan-kebodohan kita. Dan seringkali kita melihat bantuan itu hanya dari sisi materi. Maka bersyukurlah ketika kita mengkaji hadis-hadis seperti ini dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana hadirin Allah muliakan terus ulang dan perkuat syahadatan kita, nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan marilah kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, keluarga, orang tua, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatakallam fil mahdi illa thalatha, tidak ada yang berbicara di saat dia bayi kecuali tiga orang. Yang pertama Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa bin Maryam. Lalu yang kedua bayi dalam kasus Jurayj. Dan yang ketiga adalah apa yang akan kita bahas dengan segala kebodohan dan keterbatasan kita pada kesempatan kali ini. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa baina subi yardau min ummihi. Ini yang ketiga hadirin. suatu saat ada seorang bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. Jadi ada seorang bayi dan dia sedang meminum ASI, menyusu langsung dari ibunya. Famarra rajulun rakibun 'ala dabbatin farihatin wa syarah hasanah. Usharatin hasanah. Lalu pada saat bayi itu sedang menyusu, lewatlah seorang laki-laki yang mengendarai hewan tunggangan yang sangat mewah dan berpenampilannya sangat bagus. Hadirin Allah muliakan, lagi menyusu, lewatlah seseorang. Orang ini naik kendaraan tunggangan dan penampilannya, hewan tunggangannya itu menunjukkan ini orang bukan orang sembarangan, sangat mewah, sangat bagus. Faqalat ummuhu, maka ibunya yang sedang menyusuinya pun berdoa, Allahumma ja'al ibni mithla hadha, ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti orang tersebut. Ya Allah, jadikanlah anakku ini, putraku ini seperti orang tersebut. Begitu mendengar doa ibunya, fataraka thadya wa aqbala fanadhara ilaihi faqal. Itu bayinya, babynya itu langsung menghentikan susuan dan dia melepaskan payudara ibunya, berhenti. Wa aqbala fa nadhara ilaih, lalu bayi itu tertuju pada laki-laki itu dan memperhatikan laki-laki itu. Lalu bayi itu pun berdoa, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti orang itu. Bayi ini hadir. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti orang itu. Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti orang tersebut. Bayi itu berdoa antitesis dari doa ibunya. Bayi itu berdoa berlawanan dengan doa ibunya. Thumma aqbala 'ala thadyaihi faj'ala yartadi. Lalu setelah doa itu kembali dia ke payudara ibunya, mohon maaf, dan ia kembali menyusu. Lanjut lagi proses menyusu itu. Cuman berhenti, cuman doa itu aja. Berhenti ngelihat orang, dia perhatikan, lalu dia berdoa, Allahumma la taj'alni mithlahu, lalu normal lagi. Hadirin Allah muliakan. Faka'anni anzur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi usbu'ihi sabbaba fi fih faja'ala yamussuha. Lalu kita lanjutkan. Maka aku faka'anni, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, seolah-olah saya masih bisa melihat Rasulullah SAW ketika beliau mempraktekkan cara menyusunya bayi tersebut dengan mengisap jari telunjuk beliau ke dalam mulut beliau. Jadi Nabi SAW mencontohkan, menyusuh gitu loh, dengan apa, dengan mengisap air, mengisap jari telunjuk beliau itu. Lalu qal, lalu beliau kembali bersabda, wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha. Lalu lewatlah seseorang, atau ada beberapa orang melewati seorang wanita, wa hum yadribunaha, dan mereka memukuli wanita tersebut. Mereka memukuli wanita tersebut. Hadirin Allah muliakan. Wa yakulun. Dan mereka ketika memukuli wanita itu, kenapa mereka pukuli? Perempuan loh ini, bukan laki-laki dipukuli. Mereka mengatakan, zanaiti sarakti, kamu telah berzina dan kamu telah mencuri. Oh, ternyata itu penyebabnya kenapa wanita itu dipukuli. Mereka mengatakan, kamu telah berzina dan kamu telah mencuri. Tapi wanita itu menjawab dan mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Jadi dipukulin, lalu dikatakan, kau pezina, kamu pencuri. Dan wanita itu hanya mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Faqalat ummuhu, lalu kembali ke ibu dan anak tadi, ibu dan bayinya tadi. Maka ibunya itu yang lagi nyusuin anaknya berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, ya Allah janganlah engkau jadikan bayiku ini seperti wanita itu. Seperti wanita itu. Jangan jadikan dia seperti wanita itu. Hadirin Allah muliakan. Apa yang terjadi? Fatarakar radha wa nadhara ilaihi faqal. Lalu begitu ibunya berdoa, janganlah engkau jadikan bayiku seperti wanita itu. Fatarakar radha. Bayinya kembali menghentikan susuan. Wa nadhara ilaiha. Lalu melihat si wanita yang dipukulin, yang dibilang pezina, dibilang pencuri. Lalu ia kembali berdoa si bayi ini, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah jadikan dia, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Allahu Akbar. Jadikanlah aku seperti dia. Kebalikannya lagi. Ibunya bilang janganlah jadikan bayiku seperti dia. Bayinya doa, ya Allah jadikan aku seperti dia. Hadirin Allah muliakan. Ajaib ini, ibu sama anak dari kecil udah gak kompak ini. Doanya beda antara timur dan barat, utara selatan. Kita lanjutkan, fa hunalika taraja'al hadits fa qalat. Kita lanjutkan hadits tersebut. Dan fa taraja'al hadits fa qalat. ada apa, kembali terjadi perbincangan di antara mereka berdua, dan ibunya mengatakan tadi ada orang penampilannya baik, meyakinkan, mewah. Aku berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang tersebut. Tapi justru kamu berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Lalu ada orang-orang yang melewati atau membawa seorang wanita, dan mereka memukuli dan mengatakan, kamu pezina, kamu pencuri, dan aku berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Dan kamu justru berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Lalu anak ini mengatakan, inna dhalika rajula kana jabbaran, faqultu Allahumma la taj'alni mithlah. Kata anaknya itu, hadirin, sesungguhnya laki-laki tersebut adalah orang-orang yang sombong. Oke, dia kaya, dia mewah, tapi dia sombong. Dia sombong. Maka aku berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia. Wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti. Adapun wanita itu, mereka menuduh dia telah berzina. Tapi dia tidak berzina. Sejatinya, faktanya dia tidak berzina dan dia tidak mencuri. Ketika dia dituduh berzina, dia tidak berzina. Ketika dia dituduh mencuri, dia tidak mencuri. Lalu aku berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Itu luar biasa di sini. Pelajaran yang bisa kita petik sekali lagi, hadirin, kekuasaan Allah Tabaraka wa Taala. Allah bisa melakukan apa yang Allah inginkan. Bukankah Allah bisa membelah laut sehingga bisa dilayu Nabi Musa AS? Bukankah Allah menolong Rasulullah SAW dengan malaikat-malaikatnya? Bukankah Allah SWT membuat Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa suami dan tanpa proses normal sehingga terjadi pembuahan? Bukankah Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu? Bukankah Nabi Sulaiman memiliki tim dan pasukan yang gak pernah kita miliki pada hari ini? Apa sulitnya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kita harus mulai hadis-hadis seperti itu dari konsep tauhid dulu, hadirin. Kita harus mulai dari pintu beriman kepada kemahakuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Al-Qadir, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Mampu. Walillahi mulku samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bagaimana orang bisa diberi taufik untuk bisa memahami dengan benar kalau dari awal dia sudah meragukan kekuasaan dan kemahabesaran Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala? Susahnya bagi Allah? Gak ada susahnya. Allah tinggal bilang kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Itu pelajaran mahal buat kita. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu dengan ketakwaannya, hadirin, dengan amal ibadahnya, bukan dengan fisiknya atau penampakannya semata, bukan dengan framing yang diberikan oleh masyarakat misalnya, atau fitnah atau isu yang akhirnya menjadi framing untuk orang tersebut. Seluruh orang mengatakan dia pezina, tapi kalau dia bersih dari itu, maka dia mulia. Semua orang mengagumi dia karena penampilannya, karena fisiknya, karena kendaraannya. Kalau dia rendah di sisi Allah, maka rendah. Kalau dia tidak bertakwa, dia sombong, dia gak ada artinya di sisi Allah. Parameter itu bukan opini, bukan stigma, bukan asumsi, bukan framing yang di tengah, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Parameter itu iman dan ketakwaan. Dan itu harus kita yakini. Hadirin Allah muliakan. Laki-laki itu walaupun dikagumi oleh banyak orang, tapi tidak merubah statusnya sebagai orang yang sombong. Sebagaimana wanita itu dipukuli, hadir, dipukuli ini wanita. Bukan hanya diomongin, diomongin, dituduh langsung di depannya, lalu dipukuli. Tapi kalau wanita itu bersih di hadapan Allah, gak melakukan itu. Walaupun semua orang gak percaya, diomongin, ya tetap bersih, hadirin. Itu pelajaran besar. Pelajaran yang berikutnya, ketika ada seseorang dituduh atau difitnah, hendaknya dia segera kembalikan perkara tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat wanita ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu yang diucapkan. Hasbiyallah wa ni'mal, cukuplah Allah. Cukuplah Allah sebagai saksi dan ia sebaik-baik penolong. Kembalikan kepada Allah sehingga kita dapat kekuatan dari Al-Qawi. Jangan kembalikan ke manusia. Langsung segera kembalikan kepada Rabbul Alamin. Dan itu gak merubah hakikat atau fitnahan orang-orang kepada dirinya, itu gak merubah hakikat dan gak merubah kedudukannya di sisi Allah. Itu poin. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, yang berikutnya bahwa di sini memberikan pelajaran kepada, jangan tertipu dengan casing. Jangan tertipu sebatas penampakan luar. Baik penampakannya indah atau penampakannya terkesan buruk. Karena belum tentu dalamnya itu seperti itu. bisa jadi yang kita lihat orang ini kayaknya orang bahagia banget karena hartanya banyak, populer, ternyata hidupnya gak bahagia karena jauh dari Allah. Atau ada orang kesian miskin, kita kesian-kesian, kesian banget ya hidupnya, Anda jangan kesianin dia. Anda kan gak tahu betapa bahagianya dia misalnya. Oke, dia miskin gak punya apa-apa, tapi dia ahli qiyamul lail, ahli zikir, ahli iman, ahli tauhid, ahli ibadah. Benar gak punya apa-apa, tapi qanaah. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i? Orang qanaah itu rasanya, dia akan merasakan apa yang dirasakan para raja-raja dunia. Dan kalau kita komparasikan, bandingkan perasaan kita dengan dia, dia lebih baik ribuan kali dari kita. Tapi kan karena kita tuh ngeliat secara zahir, secara casing, kasihan banget ya dia gak punya duit. Kalau Anda tahu hidup dia, kayaknya Anda lebih memilih mengkasihani diri Anda. Lihat, ya Allah, jangan jadikan bayiku seperti dia. Bayinya, jadikan aku seperti dia, ya Allah. Casing itu perlu, hadirin. Innallaha jamilu hibbul jamal. Allah itu yang maha indah dan suka dengan keindahan. Tapi casing bukan inti dari tolak ukur. Karena casing yang baik itu kembali ke hadis idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau hati baik seluruhnya baik. Wa idza fasadat, kalau hati buruk maka seluruhnya buruk. Hati yang baik itu akan memberikan pengaruh. Sebaliknya, hanya mengandalkan sing belum tentu hati itu baik. Dan pengelukasi. Dan jangan pelajaran, dan jangan cepat menuduh orang karena omongan manusia. Jangan terburu-buru menilai orang karena omongan manusia tentang orang tersebut. Hati-hati. Kita belajar kisah Jurej dan sekarang wanita yang dituduh berzina dan mencuri ini dipukulin, hadirin. Dikatakan kamu pezina, kamu pencuri, ternyata enggak. Maka hati-hati menyimpulkan seseorang karena berita yang beredar belum tentu. Dan kalau kita salah dalam menilai orang, kalau kita salah dalam menghukumi orang, kalau kita salah dalam memvonis orang, maka ingatlah selalu surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in alhamdulillah ya assalamualaikum. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu fasik dengan berita, maka fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti, cross check. Kenapa demikian? Karena kalau kalian tidak cross check, antusibu qauman bijahalah, karena kalian bisa memvonis sebuah kaum dengan kebodohan, menilai sebuah kaum atau seseorang dengan kebodohan, bahkan menghukum sebuah kaum atau menilai sebuah kaum dengan kebodohan, atau menghukum seseorang dengan kebodohan. Jadi kalau kalian gak tabayun, kalau kalian gak meneliti, kalau kalian gak cross check, kalau kalian gak double cross check, kalian bisa menilai atau menghukum sebuah kaum atau seseorang dengan kebodohan, dan itu kesalahan. Dan kalau itu terjadi, lihat ayatnya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan menyesal. Kalian akan menyesal telah memfitnah dia. Kalian akan menyesal telah salah dalam menilai mereka. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan menyesal. Akan menyesal. Lihat dalam ayat ini, Allah mengatakan yang menyesal itu bukan yang difitnah atau yang dinilai, tapi yang memfitnah dan yang salah dalam menilai. Karena salah dalam menilai dan akhirnya memfitnah seseorang, menilai seseorang, menyimpulkan sesuatu pada diri seseorang pada dia enggak melakukannya, itu panjang urusannya, hadirin. Itu dicatat oleh Raqib Atid. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bisa menuntut kita pada hari kiamat. Kita bisa transfer pahala kita ke dia atau dia berikan dosanya ke kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan buat kesimpulan. Kalau Anda enggak ngerti. Ini pelajaran. Dipukuli, dikatakan pezina dan pencuri, ternyata salah. Dia gak melakukan itu. Itu hal yang perlu kita jamkan. Pelajaran yang berikutnya, hadirin. Kata para ulama, ahlus sidqi ma'allah la tadurruhum fitan. Orang-orang yang jujur kepada Allah itu tidak terpengaruh dengan isu, tidak terpengaruh dengan fitnah, tidak terpengaruh dengan framing di masyarakat dan seterusnya. Enggak. Lihat bayi ini, enggak terpengaruh nih. Lihat Jurej sebelumnya, enggak terpengaruh. Tetap aja on track kita. Jadi orang-orang yang jujur kepada Allah enggak terpengaruh dengan itu. Coba evaluasi diri kita. Kita ini kayaknya masih jauh dari kejujuran. Tapi Allah kasih kesempatan terus. Minta pertolongan sama Allah. Orang yang jujur itu gak terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Dia tetap berbicara fakta. Dia tetap berbicara dalil. Dia tetap berbicara dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tetap berada di atas kebenaran. Itu orang-orang yang jujur. Mau semua orang mengatakan ini orang hebat dan semua pengen jadi dia, gak mau. Ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Gak terpengaruh. Gak terbawa atmosfer yang ada di masyarakat. Sampai ibunya bilang, enggak, saya gak mau jadi. Sebaliknya, orang-orang memukuli, mengatakan ini wanita pezina, pencuri, dan ibunya bilang jangan jadikan anakku seperti dia, justru jadikan aku seperti dia. Itu ahlus sidq, hadirin. Karena sekali lagi parameternya bukan itu. Jadi jangan hanya sebatas ngelihat dari kejauhan, melihat dari penampilan. Bisa jadi yang kita pikirkan dia orang yang berhasil dan sukses, dia gagal. Dan bisa jadi yang kita pikir dia pendosa, dia ahli takwa. Itu poin. Dan lihat hadirin, wanita ini itu di apa dijatuhkan, direndahkan oleh masyarakatnya, ini bukan karena masalah duniawi, ini masalah maksiat. Dituduh berzina dan mencuri, dan itu pun salah, gak benar. Artinya dia bukan dipukuli karena kemiskinannya, bukan. Tapi dia dipukuli karena dianggap berzina dan mencuri. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan sadar gak sih wanita itu diapain sih? Difitnah kan? Difitnah. Terus dipukul. Lalu dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu bayi itu mengatakan apa? Ya Allah jadikan seperti dia. Apa maksudnya? Kata para ulama, ija'alni tahiran minaz zina was-sariqah. Mufawwid amri ila Allah. Maksudnya, ya Allah jadikanlah aku bersih dari zina, dari pencurian, dan aku menjadi orang yang senantiasa mengembalikan segala urusanku kepada Engkau ya Allah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi bayi itu meminta, ya Allah jadikanlah aku bersih dari zina. Karena wanita ini gak berzina. Itu tembakannya tuh ke situ. Wanita ini gak berzina, gak mencuri. Ya Allah jadikanlah aku bersih dari zina, bersih dari pencurian, dan senantiasa mengembalikan segala urusan dan masalah kepada Engkau, baik ketika senang maupun susah, baik ketika dipuji atau dicela, baik ketika orang mengatakan sebuah fakta tentang saya atau ketika memfitnah saya. Hanya fakta kebaikan gitu, fakta kebaikan tentang saya atau ketika orang memfitnah saya. Jadikanlah saya itu mengembalikan segala urusan saya kepada Engkau. Itu maksudnya. Itu jelaskan Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan sekali minta kepada Allah agar menjaga diri kita dari zina, dari pencurian. Apalagi kondisi lagi susah sekarang, jangan sampai kita ngambil uang orang. Dan termasuk orang-orang yang mengembalikan segala urusan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.